Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, tidak bisa dihitung dalam bentuk materi, tidak bisa dihitung dalam bentuk dunia, dalam bentuk apapun. Sehingga dengan kenikmatan ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan bagi kita untuk kita bisa melangkahkan kaki kita, melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, melaksanakan syariat. Ini adalah merupakan nikmat, salah satu nikmat yang tidak bisa dinilai dalam bentuk apapun. Allah mudahkan kita untuk menjalankan syariat, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, bangun di pagi hari, atau mungkin sebelumnya sudah kita bangun. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita untuk bangun dari rehat kita, bangun dari kematian kita. Kemudian menjalankan syariat ini, yaitu melaksanakan sholat subuh. Sholat yang memang tidak setiap dari kaum muslimin mampu melaksanakan sholat ini. Bahkan salah satu tanda daripada tanda-tanda kemunafikan yang ada pada diri seseorang, tatkala dia bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat subuh ini. Ya. Nah, salah satu di antara apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa idza qamu ila salati qamu kusala, apabila mereka bangun untuk melaksanakan sholat, mengerjakan perintah sholat yang Allah perintahkan kepada mereka, yakni orang-orang munafik, qamu kusala, mereka bangun tapi dalam keadaan bermalas-malasan. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya maksud daripada ayat ini adalah mereka sengaja untuk memperlambat diri mereka melaksanakan kewajiban ini. Atau bahkan mereka tidak melaksanakannya di awal waktunya. Ini orang-orang munafik. Sehingga kembali lagi pada apa yang kita nyatakan tadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan kita menjalankan syariat yang tidak setiap kaum muslimin mampu melaksanakannya. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka ternyata masih tertidur lelap. Nyenyak dalam tidurnya. Padahal sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan mereka melaksanakan salat ini. Salat subuh secara berjemaah. Masih dengan nyenyaknya dia tertidur. Terpulas. Dibuai oleh tipu daya syaitan. Dihembuskan dengan hembusan-hembusan kenikmatan oleh syaitan. Sehingga sangat berat bagi dia untuk melaksanakan kewajiban salat berjamaah ini. Ini ma'asyurah muslimin rahimahullah. Nikmat ini hendaknya kita jaga. Hendaknya selalu kita laksanakan dalam keadaan kita bersemangat. Melaksanakan salat subuh berjamaah. Ketika datangnya panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Waliyadz billah, jangan sampai ada di antara kita yang timbul perasaan malas. Jangan sampai di antara kita ada yang ketika melaksanakan salat berjamaah ini timbul perasaan untuk enggan melaksanakan salat berjamaah. Salat subuh secara berjamaah. Di masjid Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, hati-hati. Bisa jadi telah timbul rasa kemunafikan yang ada pada diri kita. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Nikmat ini kita selalu hendaknya selalu kita jaga. Ya. Nikmat yang tidak bisa dinilai dalam bentuk harta benda apapun. Dan demikian pula nikmat yang terbesar yang wajib pula untuk kita selalu menjaga kenikmatan tersebut. Dan demikian pula wajib bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan tersebut adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman wa nikmatul istiqamah ala dinillahil haq. Allah beri kenikmatan kepada kita di atas untuk kita tetap berada di atas keislaman kita. Di atas keimanan kita. Dan demikian pula Allah beri kenikmatan kita istiqamah. Allah tetapkan hati kita di atas ajaran agama Allah yang al-haq ini, yang benar ini. Nah, ini hendaknya kita harus jaga kenikmatan ini. Dengan cara kita bersyukur. Salah satu bentuk syukurnya nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan menukilkan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Muqayyim dan yang lainnya. Yang menjelaskan bahwasanya di antara salah satu bentuk rasa syukur, syarat daripada syukur yang dijalani, yang wajib harus mesti dijalani oleh setiap kaum muslimin. Dia dinyatakan sebagai hamba yang bersyukur apabila dia menjalani tiga syarat. Salah satu di antara syarat-syarat kenikmatan yang disebutkan, mensyukuri kenikmatan yang disebutkan oleh para ulama kepada kita adalah dia jalani kenikmatan tersebut untuk di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalani kenikmatan tersebut untuk perkara-perkara yang taat. Bukan perkara-perkara maksiat. Bukan dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang mengandung perkara kemaksiatan. Durhaka kepada Allah. Tapi yang dia jalani, dia gunakan kenikmatan tersebut adalah untuk hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kemudahan dia untuk berada di atas agama Islam ini. Istiqamah di dalam ajaran Islam ini. Maka dia manfaatkan kenikmatan tersebut untuk dia bertalabul ilmi. Bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. tidak bermalas-malasan. Terlebih-lebih ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah banyaknya majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sebelumnya sulit kita dapati majelis ilmu. Karena memang begitulah, demikianlah yang namanya cobaan bagi setiap kaum muslimin. Kadangkala diuji dalam bentuk hal yang demikian ini. Yang butuh kesabaran. Kemudian setelah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibukakannya majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Nah, maka salah satu bentuk kita menjaga kenikmatan yang besar ini adalah mendatangi majelis ilmu tersebut. Dia hadir ke majelis ilmu tersebut. Bukan bermalas-malasan. Ketika sudah ditetapkan bahwasanya hari ini ada ustadz ngajar di sini, ustadz fulan mengisi di tempat ini, wah nanti ajalah, saya capek, baru pulang dari kerja, tadi macet mobil apanya, lalu lintasnya, ya, subhanallah. Nah, ini jangan sampai hal yang demikian timbul pada diri kita. Nah, ini suatu tanda kalau seandainya sudah timbul di dalam hati kita sifat bermalas-malasan seperti ini, hati-hati. Ini bisa jadi nikmat ini adalah merupakan nikmah bagi kita. Ujian dan cobaan bagi kita. Allah uji kita. Yang sebelumnya kita telah mengeluh, kita telah banyak mengeluh. Di sini susah taklimnya. Jarang taklimnya. Ustadznya belum ada. Ustadznya masih belum tetap. Dan lain sebagainya. Kemudian ketika didatangkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah beri uji kita dalam bentuk seperti ini. Syaitan senantiasa selalu pasti akan membuat was-was kepada kita. Membuat ragu-ragu kepada diri kita. Menjadikan bagaimana caranya supaya kita itu lari daripada kenikmatan tersebut. Ini hati-hati. Ya. Salah satunya itu tadi. Ditimbulkan rasa malas. Ada majelis ilmu, aduh berat. Ya, badannya itu kayak ada bobot 100 kilo. Mau bangun dari rumah itu naik turun. Ya. Subhanallah. Ini hati-hati yang demikian. Ya. Ini nikmah. Ujian. Bala yang bisa akan menimpa, bisa jadi akan menimpa setiap kita. Ya. Tatkala Allah timpakan hal yang demikian ini, maka segeralah kita untuk beristiadah kepada Allah. Segeralah kita untuk beristianah kepada Allah. Memohon perlindungan serta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita diberi kemudahan, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga kenikmatan tersebut. Ya. Yeah. Minta tolong kepada Allah. Ya. Yeah. Nah. Dan demikian pula orang-orang yang ada di belakang kita, keluarga kita, ini jangan sampai menghalangi kita. Ya. Sudah semangat mau berangkat dars, mau berangkat talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Ya. Sudah masuk waktu maghrib. Ya. Di sini biasanya ba'da maghrib ya, atau di tempat-tempat lain biasanya sama seperti itu. Nah, ternyata istrinya bilang, "Mas, kusik. Ntar dulu. Kilo anakmu kilo. Ini masih banyak yang nangis ini anakmu. Belum didulang ini. Belum maem. Wabot lagi. Berat ini. Loh kok suami malah dihalang-halangi ya, untuk menuntut ilmu. Ya. Sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang sudah. Ini berbahaya yang demikian ini. Ya. Ini cobaan juga. Ini juga yang merupakan suatu cobaan bagi kita. Ya. Dari keluarga kita sendiri. Nah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyatakan kepada kita, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sungguhnya sebagian istri-istri kalian dan demikian pula anak-anak kalian itu adalah merupakan musuh bagi kalian. Maksudnya apa? Ini cobaan bagi kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum. Kalau sudah demikian ya harus hati-hati. Jangan malah dituruti. Pas ini anakmu rumangan ini. Anakmu belum makan ini. Kesempatan. Ternyata setan sudah menghembuskan pada telinganya ya. Untuk supaya tidak hadir majelis. Oh iya. Aku duwe alasan nih. Oh iya, kene. Kasih makan dulang segala macam. Akhirnya ditunda. Enggak berangkat talim. Ditanya sama temannya. Tanya sama ikhwannya, "Lo ente kemana?" Kalau kata orang Betawi ya, "Ente kemana?" Ini anak biasa rewel, padahal rewel bapaknya sama istrinya. Ya, ini anak biasa rewel. Allah musta'an. Ini masya Allah muslimin rahimakumullah. Cobaan. Ya. Mungkin kalau yang belum nikah belum merasakan ya. Ya, kalau kita yang sudah menikah ini merasakan hal yang demikian. Ini cobaan. Ya. Sehingga harus juga diberi peringatan. Ya. Istri harus diberi pengertian. Supaya mereka pun menopang semangat kita untuk kita terus menjaga kenikmatan ini. Ya. Menjaga rasa semangat ini. Untuk bisa terus senantiasa bertalibul ilmi. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Ini ingatkan diri kita dan demikian pula keluarga kita akan hal yang demikian ini. Bersemangatlah engkau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, kalau sudah ada cobaan-cobaan yang datang, hembusan-hembusan, cobaan-cobaan yang menyambar diri kita, yang berusaha untuk menghilangkan rasa semangat kita ini tadi, wasta'in billah, maka segeralah kita meminta pertolongan kepada Allah. Iya. Naam. Berdoa kepada Allah. Nah, salah satunya diantaranya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada kita untuk menjaga rasa semangat ini tadi dan demikian pula menjaga rasa syukur ini tadi adalah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar terus senantiasa kita nih semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar. Semangat di dalam mendatangi majalisul ilmi adalah sebagaimana yang dinyatakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai orang yang dinyatakan seorang nabi dan seorang rasul yang telah diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diberikan kemaksuman oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya yang terdahulu maupun yang sekarang, yang telah lalu ya, ataupun yang akan datang. Lihat bagaimana Rasulullah SAW terus ternyata beliau menjaga kenikmatan tersebut dengan bagaimana yaitu dengan beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga kenikmatan tersebut, beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat ini. Selalu dan senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kenikmatan tersebut agar senantiasa langgeng pada dirinya. Untuk menjaga segala sesuatu, semangat yang ada pada beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau senantiasa membaca doa ini di penghujung sholat beliau. Tatkala beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholatnya, maka hendaknya pun kita tidak lepas dari hal yang demikian ini. Tatkala kita selesai di dalam sholat, sholat wajib kita, selesai kita dalam melaksanakan kewajiban ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Maka jangan lupa zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa di setiap akhir salat beliau. Tatkala beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wujud isti'anah ini pun beliau baca, selalu baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatiki. Ya Allah, bantulah hambamu ini untuk selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala dzikrik. Salah satunya di antaranya apa? Contoh berzikir kepada Allah, mendatangi majelis ilmu. Kita hadir di dalam majelis ilmu itu pun dinyatakan sebagai apa? Hadir. Mengingat Allah. Berzikir kepada Allah. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Lantunan-lantunan bacaan Al-Quran. Nasihat-nasihat dalam bentuk firman Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dalam bentuk sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan zikir. Termasuk di dalam. A'inni ala zikrik. Ya Allah, bantulah hambamu ini untuk selalu berzikir kepadamu. A'inni ala zikrik. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Ya. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita. Jangan kita merasa tertipu. Oh, saya semangat. Mana ada saya enggak bisa mendatangi majelis ilmu. Saya ini semangat. Iya. Iya. Jangan ada yang berperasaan demikian. Manusia kita, masyarakat muslimin. Kadang ada rasa semangat, kadang ada pula rasa apa? Malas. Ini sifat manusia. Enggak lepas dari kita. Kita pasti diuji dalam bentuk yang demikian ini. Setiap manusia pasti ada masa semangatnya dan pasti ada masa jenuhnya. Maka untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam, menjaga kenikmatan-kenikmatan ini tadi, berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita di dalam berzikir kepada Allah, menjaga kenikmatan ini tadi. Minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mau berzikir kepada-Mu. Wa syukrika. Dan demikian pula senantiasa untuk mensyukuri kenikmatan yang Engkau berikan, ya Allah. Ini lemahnya kita sebagai seorang manusia, masyarakat muslim. Jangan sampai ada perasaan kita, oh enggak, saya enggak lemah. Saya senantiasa berzikir. Ini tertipu kita dengan diri kita sendiri berarti. Nah, berzikir kepada Allah ini butuh juga isti'anah kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah, ini pun juga butuh isti'anah kepada Allah. Salah satunya berdoa ini tadi. Wa syukrika wa husni ibadatik. Dan demikian pula ya Allah, bantulah hambamu ini untuk senantiasa husni ibadatik. Baik dia di dalam melaksanakan ibadahnya. Ini ma'asyara muslimin rahimakumullah. Menjaga kenikmatan-kenikmatan ini tentunya harus dengan senantiasa kita beristianah kepada Allah. Meminta kepada Allah agar nikmat itu senantiasa langgeng kepada diri kita. Senantiasa dijaga kenikmatan tersebut. Ya ini dengan cara ini tadi. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan agar nikmat-nikmat tersebut, semangat kita di dalam beribadah tersebut, amalan-amalan kebaikan kita di dalam beribadah tersebut, langgeng, dijaga, dan terus istiqomah di atas segala sesuatunya. Ini ma'asyara muslimin rahimakumullah, sekelumit yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Yang sebenarnya tausiahnya adalah untuk diri saya pribadi. Untuk menjaga keistiqomahan saya. Di dalam menjalani kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala jaga diri kita dalam menjalankan kenikmatan-kenikmatan ini. Istiqomah di dalam segala sesuatunya. Istiqomah di dalam kita bertalabul ilmi. Istiqamah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula istiqamah di dalam menjalani dan menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan zikir yang telah Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan kepada kita ini tadi, kita bisa amalkan di setiap harinya, di setiap kita melaksanakan, selesai kita dalam melaksanakan sholat wajib kita. والله أعلم الصواب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.